Cepat gembira ria, kita berpesta pora, bonek bonita bahagia. Cepat gembira ria, Persebaya jaya, ayo kita pesta bersama. Ayo bersama, kita gembira ria. Ayo bersama, kita joget bersama. Ayo bersama, kita bersukaria. Ayo bersama, kita joget gembira. Ayo senang-senang, lawan pecundang. Persebaya, pancar elana. Ayo semua, kita bahagia. Lonjak gembira, kita berdansa. Semua gembira ria, kita berpesta pora. Bonek bonita bahagia. Semua gembira ria, Persebaya jaya. Ayo kita pesta bersama. Ayo semua, kita gembira ria. Ayo semua, kita joget bersama. Ayo semua, kita gembira ria. Ayo semua, kita joget bersama. Semua gembira ria, Persebaya jaya. Ayo kita pesta bersama. Semua gembira ria, kita berpesta pora. Bonek bonita bahagia. Semua gembira ria, Persebaya jaya. Ayo kita pesta bersama. Ayo semua,